kasihmu tak mencintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mengapa kau mempertahankan cinta pedih menyakitkan? Kau masih saja membutuhkan dia, membutuhkan dia. Kau harusnya memilih aku yang lebih menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Kau tak pantas untuk disakiti, kau pantas untuk dicintai. Bodohnya dia yang meninggalkanmu demi cinta yang tak pasti. Kau harusnya yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku. Harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu, berada di sampingmu. Kau harusnya memilih aku, tinggalkan dia, lupakan dia, datanglah kepadaku.